Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amma ba'd. Naam. Indak ya Batalhah. Ma ma'na marfu'atul asma? Isim-isim yang marfu'ah. Maksudnya isim-isim yang dibaca marfu. Nah, ada berapa isim-isim yang dibaca marfu? Aba Umar. Coba sebutkan. Fa'il, naibul fa'il. Naam. Mubtada, khabar mubtada, isim kana wa akhwatuha. Khabaru inna wa akhwatuha. At-tabi' lil marfu'. Naam. Taib. Kita sudah sampai setengah pembahasan dalam masalah fa'il. Apa yang dimaksud dengan fa'il? Aba Asiyah. Isim yang marfu', yang terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan kepada pelaku dari sebuah perbuatan. Itulah fa'il. Naam. Jadi yang namanya fa'il isim marfu, bukan mansub, bukan majrur. Letaknya di mana? Setelah fi'il ma'lum. Bukan di awal, bukan sebelum, tetapi setelah fi'il ma'lum. Dan menunjukkan kepada seseorang yang berbuat. Barakallahu fikum. Naam. Contoh fa'il, Aba Abdirrazzaq. Ja'al waladu, mana yang disebut fa'il? Kenapa disebut fa'il al waladu? Karena isim marfu' yang terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan apa? Menunjukkan kepada seseorang yang berbuat. Itu datang. Ja'al waladu, telah datang seorang anak laki-laki. Al-waladu isim marfu. Waladu. Apa tanda rafanya? Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Isim mufrad. Nah. Kalau dibaca kenapa? Kalau ditanya kenapa marfu? Abaillah. Apa jawabnya? Ja al-waladu. Kenapa marfu al-waladu? Karena sebagai fa'il. Santa. Karena sebagai fa'il. Contoh yang lain, Aba Nabil. Hadaral ustadu. Mana yang disebut fa'il? Al-ustadu. Kenapa disebut fa'il? Karena isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Mana fi'il ma'lumnya? Hadara. Dan menunjukkan kepada orang yang berbuat, yang hadir. Hadara al-ustad. Ustad telah datang. Abu Hudzaifah contoh fa'il. Qala an-nabiyyu. Naam, qala an-nabiyyu. Naam, fa'il ada berapa macam fa'il, Darman? Dua macam sebutkan. Zahir, dhamir. Naam. Contoh fa'il yang zahir seperti apa? Sa'alal ustadu. Mana isim zahir? Al-ustadu. Naam. Yang fa'il yang berbentuk dhamir, abali. Katabat. Naam. Mana fa'ilnya? Dhamir. Dhamir apa namanya? Dhamir hiya. Naam, dhamir hiya. Naam, dhamir hiya pada kalimat katabat. Dhamir yang tersembunyi, nampak atau tersembunyi? Baris atau mustatir? Hah? Tersembunyi, mustatir. Kalau baris ada bentuknya di dalam lafaz. Kalau mustatir tidak ada bentuknya. Berarti dhamir apa? Dhamirnya mustatir. Takdirnya hiya. Fa'il yang dhamir, contoh lain, Aba Saudah. Qara'tu, mana fa'il? Dhamir, dhamirtu. Qara'tu, jalastu, zahabtu. Naam, dhamir, dhamirtu sebagai fa'il. Barakallahu fikum. Kalau, satu ingat, catatan. Kalau fa'il terbentuk dari dhamir, maka tidak memiliki tanda rofa. Ingat catatan ketan belum disampaikan tadi. Kalau fa'il terbentuk dari dhamir, maka dia tidak memiliki tanda rofa. Kan fa'il harus rofa kan? Seperti di isim dhamir. Ya. Sa'alal ustadu, ustadu rofa. Jelas tanda rofanya wa adhammah. Karena isim mufrad. Kalau fa'ilnya terbentuk dari dhamir, tidak memiliki tanda rafa. Apakah apa kita katakan? Kita katakan fi mahalli raf'in. Apa kita katakan? Fi mahalli raf'in, menempati tempatnya rafa. Ya, kita katakan fi mahalli raf'in. Pak. Menempati tempatnya apa? Rafa. Ini kalau fa'ilnya terbentuk dari dhamir. Nah, jalastu. Pak. Tu ini bukan tanda rafa. Pak. Pak. Ya, tu ini bukan tanda rafa. Tapi ya do. Pak. Ya dhamir. Pak. Pak. Dhamir. Pak. Pak. Ini do. Pak. Dhamir ini. Pak. Dhamahnya bukan sebagai tanda. Pak. Jadi kalau fa'ilnya terbentuk dari dhamir, tidak memiliki apa? Tanda rofa. Jelas tu, tunya dhamma bukan tanda rofa dia. Karena memang dhamir. Dhamir itu mabni. Kita katakan apa? Fi mahalli raf'in. Apa artinya fi mahalli raf'in? Menempati tempatnya rofa. Nah, menempati tempatnya rofa. Contoh lain apa Ramdhani yang fa'il dari bentuk dari dhamir? Kharajna, mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Dhamirna bilang. Nah, dhamir, dhamirna. Nah, ya. Barakallahu fikum. Domirna. Naam. Kharaj berarti fi'il madhi. Mabni ala sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan domir rafa mutaharrik, yaitu dengan domirna. Na berarti domir. Naam fi mahali raf'in fa'il gitu. Fi mahali raf'in fa fa'il. Ma'ulun. Ya, turun. Ma'ulun. Baik, yashrabuna. Aba Yazid, mana fa'ilnya yashrabuna? Apa? Ta. Tashrabuna. Ta. Fa'ilnya ta. Nah, abadani. Tashrabuna. Mana fa'ilnya? Sudah kelewat, Abu Yazid. Nah, jadi tashrabuna fa'ilnya apa? Dhamir. Mana dhamirnya? Wawul jama'. Wawul jama'ah. Nah, wawul jama'ah termasuk dhamir. Ada tanda rafanya atau tidak? Tidak. Fi mahali raf. Fi mahali raf. Nah. Uktub, mana fa'ilnya uktub? Aba Ghassan. Apa? Alif. Tidak bisa dia jadi fa'il, alif. Kita sedang membahas dhamir apa, fa'il apa? Fa'il berbentuk dhamir. Dhamir fa'ilnya. Uktub fa'ilnya apa? Domir, ya. Domirnya ada bentuknya atau tidak di sini? Uktub, tidak ada. Domir apa namanya? Kalau nggak ada bentuknya, domir apa? Ada yang memiliki bentuk disebut domir ba. Bariz. Kalau tidak memiliki bentuk disebut dhamir apa? Dhamir mustatir. Berarti fa'ilnya uktub dhamir mustatir. Takdirnya apa? Apa kesan? Apa arti uktub? Uktub. Uktub, apa artinya uktub? Tulislah olehmu. Siapa yang diperintah? Engkau. Berarti domiran? Domiran ta. Jadi uktub, fa'ilnya adalah berupa domir. Domirnya namanya apa? Domir mustatir. Nah, karena tidak memiliki bentuk, takdirnya apa? Anta. Ashrabu. Mana fa'ilnya Aba Umar? Ashrabu. Mana fa'ilnya? Dhamir. Dhamir apa? Mustatir. Karena enggak ada bentuknya. Takdirnya apa? Ana. Nah, bahasan tak. Tashrabu. Nindak Bahrul. Tashrabu. Mana fa'ilnya? Domir disebutkan. Domir apa? T. Takdirnya apa? Tashrabu. Nah, fa'ilnya dhamir. Dhamirnya nampak ada tanda bentuknya atau tidak? Kalau ada bentuknya disebut dhamir bariz. Kalau enggak ada bentuknya disebut dhamir mustatir. Tashrabu. Naam. Aba Marwazi. Dhamir apa? Fa'ilnya ada bentuknya atau tidak? Tidak ada. Namanya dhamir apa? Dhamir mustatir. Apa takdirnya? Naam, dhamirnya anta. Engkau sedang minum. Selain dhamir anta, dhamir apa? Indak Alwi, tashrabu. Selain dhamir mustatir anta, dhamir apa? Dhamir hiya. Dia seorang wanita sedang minum. Naam. Ya. Iqra, Ghassan. Mana fa'ilnya? Hah? Dhamir mustatir, takdirnya anta. Dhamir mustatir, takdirnya anta. Sama uktub. I'lamu. Naam. Wahyu, mana fa'ilnya? Wow, wow apa namanya? Wow jama. Dhamir. Fa'ilnya dhamir, dhamir bariz. Karena ada bentuknya. Yaitu wawul jama'ah. Apa tanda rafanya? I'lamu. Apa kita katakan? Naam. Fi mahali rafin. Karena kalau dhamir, fa'ilnya tidak memiliki tanda rafa. Ingat kaidah tadi. Kalau fa'ilnya terbentuk dari dhamir, tidak memiliki tanda rafa. Tetapi kita katakan fi mahalli raf'in. Naam, ketentuan-ketentuan fa'il. Buang. Naam. Apa ketentuan fa'il? Naam, Nabil. Fa'il harus selalu marfu. Berarti fa'il tidak boleh mansub, tidak boleh majrur. Kalau ada fa'il dibuat mansub atau dibuat majrur berarti salah. Karena fa'il harus marfu. Naam. Ya. Baik marfunya dengan tandomah zahirah atau domah muqaddarah atau dengan huruf naam sekal tandanya tidak mengapa, yang penting marfu. Naam. Ada kalimat misalkan telah datang Ali. Naam. Kemudian ada yang mengatakan, menterjemahkan, ja'a aliyan. Benar apa salah, Abah Bab? Salah. Kenapa? Yang benar yang mana? Ja'a aliyun. Kenapa tadi salah, aliyan? Kenapa? Tidak marfu. Nah, karena apa? Aliyan tidak marfu. Sementara fa'il harus marfu. Tanda marfunya Ali dengan dhammah. Karena dengan isim mufrad. Ketentuan kedua. Naam. Anas. Naam. Fa'il harus selalu didahului oleh fi'il ma'lum. Bukan didahului fi'il majhul. Fa'il harus didahului fi'il ma'lum. Harus fi'il ma'lum dulu baru fa'ilnya. Naam. Yang ketiga. Naam. Ketentuan ketiga. Hudzaifah. Fa'il tidak selalu bersambung dengan fa'ilnya, tetapi ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Ya, sudah dicontohkan tadi. Nah, fa'il tidak mesti jatuh langsung setelah fi'il. Kadang ada terselang dengan kalimat lain. Nah, ya. Telah bertanya kepadaku seorang laki-laki. Apa bahasa Arabnya? Naam, Marwazi. Telah bertanya kepadaku seorang laki-laki. Naam, Hamdalah. Abdurrahman. Naam, Hudzaifah. Aba Ahbab, telah bertanya kepadaku seorang laki-laki. Sa'ala, kurang keras. Sa'ala rajulu. Sa'alani. Naam, sa'alani rajulun. Naam, ada seorang laki-laki telah bertanya kepadaku atau telah bertanya kepadaku seorang laki-laki. Sa'alani rajulun. Di sini fa'ilnya terselang oleh naam kalimat. Naam. Sa'alani rajulun. Mana fa'ilnya? Sa'alani rajulun. Mana fa'ilnya? Rajulun. Fa'ilnya. Kenapa disebut fa'il? Isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan pelaku. Nah. Taib. Yang keempat, bila fa'il sulit dicari, maka gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Naam. Pada hari Senin telah bertanya kepadaku seorang laki-laki. Naam. Siapa yang bisa terjemahkan? Naam. Aba Saudah. Pada hari Senin telah bertanya kepadaku seorang laki-laki. Fi yaumil Senin. Fi yaumil Isnin sa'alani seorang laki-laki. Rajulun. Yaumal Isnin sa'alani rajulun. Ya. Siapa yang bertanya kepadaku? Jawabnya apa? Rajul. Nah, gitu kalau speak. Kalau kalimatnya panjang. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Maka gunakan kata siapa atau apa. Nah, kita lanjut. Nah, pembahasan baru. Kelanjutan dari ketentuan-ketentuan fa'il. Ketentuan-ketentuan fa'il nomor 5. Bila fa'ilnya mu'annas. Bila fa'ilnya mu'annas. Perhatikan. Nah. Marwazi. Nah, perhatikan. Bila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas, yaitu A. Bila fi'ilnya fi'il madhi, maka tanda muannasnya dengan tak mati. Seperti sholahat. Ada tak mati, tak tanis. Tak utanis. Itu sebagai tanda apa? Bila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Kalau fi'ilnya fi'il maudhi, maka nam diberi tanda mu'annasnya dengan tak. Seperti sholahat. Iya. Sholahat. Barakallahu fikum. Bila fi'ilnya mudhari', maka dengan tak di awal fi'il. Seperti tasluhu. Ya. Lumirihya. Itu pemberian tanda muannas. Kalau fa'ilnya muannas, fi'ilnya fi'il madhi, maka diberi ta'u ta'nis fi'il madhi tersebut. Seorang wanita telah memukul seekor anjing, misalkan. Seorang wanita telah memukul seekor anjing. Apa bahasa Arabnya? Dorobat imra'atun kalban. Iya. Mana fa'ilnya? Imra'atun. Wanita. Berarti fi'ilnya ini harus diberi apa? Diberi tanda muannas. Fi'ilnya tadi fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il madhi. Maka diberi ta'nis. Dorobat. Nah. Imra'atun kalban. Wanita, seorang wanita telah memukul seekor anjing. Ini wajib diberi ta'nisnya. Ya, kalau enggak diberi tatanis salah. Tatanan bahasa ilmu nahu, bahasa Arab salah. Naam barakallahu fikum. Wajib diberi tatanisnya. Kalau fiilnya fiil mudhari, seorang wanita sedang memukul seekor anjing. Apa kita katakan? Tadribu, daraba jadi apa? Tadribu imra'atun kalban. Naam. Tadribu imra'atun kalban. Mana tanda muannasnya pada kalimat tadribu? Ta. Huruf mudhari'ahnya ini ta. Yang berdomir hi, hiya. Barakallahu fikum. Ini juga wajib. Diberi apa? Ta utanis. Tadribu imra'atun kalban. Mana fa'ilnya? Imra'atun. Kenapa disebut fa'il? Isim marfu. Terletak setelah fi'il ma'lum. Nah, dan menunjukkan pelaku. Ke sana. Nah. Ke sana dulu. Baik. Nanti dulu. Tunggu selesai habis. Baik. Begitu ya. Nah. Jadi kalau fa'ilnya muannas, fi'ilnya fi'il madhi atau fi'il mudhari, maka fi'ilnya harus diberi tanda muannas. Kalau fi'ilnya fi'il madhi, tanda muannasnya di akhir, ta'u ta'nits. Kalau fi'ilnya fi'il mudhari, nam tanda muannasnya di awal, yaitu pada huruf mudhari'ahnya. Jangan keliru. Ketentuannya harus jeli. Nah, barakallahu fikum. Jangan sembarang yadribu imra'atun kalban. Yadribu kan fi'il mudhari. Enggak bisa. Kenapa? Enggak ada tanda muannasnya. Karena fa'ilnya muannas. Harus tadribu. Nah, barakallahu fikum. Apa? Enggak, domir tadribu. Kal asal daripada fa'il adalah fa'il zahir. Kalau enggak ada fa'il zahir baru apa? Domir fa'ilnya. Itu hukum asal lafaz kalimat. Hukum asal kalimat enggak ada yang tersembunyi. Enggak ada domir. Nah, harus zahir. Nah, tapi ketika tidak ada zahir, mesti mesti itu. Nah, daruri, domir mesti kalau enggak ada apa? Kalau enggak ada fa'il zahir. Jadi sebuah kalimat di dalam bacaan, dalam kitab, cari dulu fa'il zahirnya. Kalau enggak ada, mesti domir. Tinggal kembalinya ke mana domir itu. Barakallahu fikum. Iya, pelakunya perempuan. Pelakunya perempuan. Iya, betul. Enggak mungkin di depannya juga nama laki-laki, mesti perempuan. Zainabu darabat kalban. Iya, Zainab telah memukul anjing. Iya, darabat di sini mana? Nah, di sini fa'ilnya bukan Zainab yang menjadi fa'il. Karena Zainab terletak sebelum fi'il, sementara fa'il terletak setelah fi'il. Mana fa'ilnya? Zainabu darabat kalban, fa'ilnya. Nah, bukan Zainab, tetapi domir. Domir apa? Ada bentuknya atau tidak? Enggak ada bentuknya. Namanya domir apa? Domir mustatir. Apa takdirnya? Hiya. Hiya ini siapa? Zainab. Kembali. Gitu dia. Nah, enggak bisa mengatakan, oh Zainab fa'ilnya. Zainab darabat kalban. Enggak bisa. Zainab sebagai fa'ilnya. Kenapa? Karena fa'il terletak setelah fi'il ma'lum. Berarti domirnya yang menjadi fa'il. Domir ini siapa? Yaitu Zainab juga. Kembalinya kepada Zainab. Itu sudah begitu hukumnya. Nah, karena fa'il tadi. Nah, adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum. Maka betul-betul di kaidah ini apa? Mutaridah, baku. Nah, kaidah ini baku, mutaridah. Nah, enggak bisa dirubah. Nah. Iya. Tasluhunya hiya. Nah, ada dhamir mustatir di situ. Takdirnya hiya. Nah. Lanjut. Nomor 6. Bila fa'ilnya musanna atau jama' maka fi'ilnya harus tetap dalam keadaan mufrad. Jadi karena fa'il bisa dari si musanna, bisa dari jama', kan begitu. Kalau fa'ilnya musanna, apa arti musanna? Sebuah kata yang menunjukkan kepada dua dengan ada tambahan apa? Alif dan nun atau ya dan nun. Isi musanna tanda marfunya apa? Alif. Ingat. Isi musanna tanda marfunya alif. Sementara kalau fa'il harus marfu berarti harus ada alif. Nah. Ya. Ingat. Kalau fa'ilnya isi musanna, kaidahnya fi'ilnya enggak boleh dirubah. Tetap mufrad. Nah. Kemudian kedua, yang namanya musanna atau yang namanya fa'il harus marfu. Tanda marfunya isi musanna apa? Alif. Kira-kira apa contohnya? Naam, Aba Marwazi. Kira-kira contohnya apa kalau fa'ilnya musanna? Yadhabu waladani ilal mustashfa au ilal madrasah. Nah, kemana perginya? Ke pasar, ke sekolah, ke maktabah. Ilal madrasah. Yadhabul waladani ilal madrasati. Naam. Kita sedang menerapkan kaidah apa ini? Kalau fi'ilnya musanna, fi'ilnya tetap mufrad. Enggak boleh ikut-ikutan ba'da alifil isnainnya. Enggak boleh yadhabani alwaladani ilal madrasah. harus tetap mufrad. Yadhabu al-waladani ilal madrasah. Ini, kaidah ini artinya kalau fa'ilnya musanna, fi'ilnya tetap mufrad. Ya. Naam. Kalau jamak fa'ilnya seperti apa contohnya kira-kira? Naam. Abu Talha. Fa'ilnya jamak mudzakkar salim. Ayo, ayo. Aba Asia. Ja'al muslimuna. Ahsanta. Mana fa'ilnya? Muslimuna. Naam. Coba lihat. Fa'ilnya dia jamak mudzakkar salim. Fi'ilnya tetap ja'a. Naam. Walaupun kita mengerti tasrif fil madi 14 ja'a, ja'a, ja'u. Ya kan begitu? Tetap ja'a. Harus mufrad fi'ilnya. Enggak berubah. Naam. Ingat kaidahnya, kalau fa'ilnya musanna atau jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Naam. Ini jamak mudzakkar salim. Kalau jamak muannats salim fa'ilnya. Naam. Coba contohkan fa'il jamak muannats salim. Aba Yazid. Telah berpuasa wanita-wanita itu. Atau kaum wanita. Telah berpuasa kaum wanita itu. Hah? Sumu. Telah. Fi'il apa telah? Fi'il madhi. Berarti apa fi'il madhinya? Soma. Pelakunya wanita atau laki-laki? Wanita. Berarti ditambah apa? Harus memiliki tanda muannats. Menjadi apa berarti? Somat. Terus? Para wanita. Wanita banyak. Ayo. Imra'atun jamaknya apa? Imra'atun satu wanita. Dua wanita imra'atan. Kalau lebih dua berapa? Apa? Atau telah berpuasa wanita-wanita solihah itu. Apa kita katakan? Somat solihatani, dua orang. Somat solihatun. Kan jamak muannats salim. Telah berpuasa wanita-wanita solihah. Ya, coba lihat lagi benam tabel bagan isim-isim mu'rab. Contoh-contoh jamak muannats salim di sini. Tanda marfunya dengan dhamma. Somat solihatun. Solihatun sebagai apa? Fa'il. Kenapa? Isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan pelaku puasa. Nah, kaidahnya kembali tadi. Kalau fa'ilnya berbentuk jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad, somat tetap. Enggak boleh somu, enggak boleh sumna. Nah, ini kaidahnya. Kalau jamak taksir coba fa'ilnya gimana, Bailda? Ja'al auladu. Naam, auladu fa'il dari jamak taksir. Marfu tanda rafa'nya dhamma. Tetap ja'a. Naam. Lanjut. Fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih atau objek. Ini sama seperti tadi faedah, fa'il tidak mesti jatuh langsung setelah fi'il. Ya. Nah. Fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih, setelah objek. Seperti apa contohnya? Naam. Sa'alan nabiyya rajulun. Telah bertanya kepada nabi seorang laki-laki. Sa'alani rajulun. Telah bertanya kepadaku seorang laki-laki. Itu contohnya. Sekarang akan diberikan beberapa contoh. Ini contoh untuk keseluruhan. Al-amthilah. Beberapa contoh fa'il. Naam. Saya tanya satu-satu. InsyaAllah. Hadaral waladu. Mana fa'ilnya? Aba Abdurrazzaq. Al-waladu. Kenapa dia jadi fa'il? Isi marfu terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan pelaku. Apa tanda rafanya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Isi mufrad. Hadaral waladani. Aba Nabil, mana fa'ilnya? Waladani. Kenapa jadi fa'il? Isi marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Apa tanda rafanya? Alif. Kenapa dengan alif? Karena isim musanna santa. Begitu. Nah. Ya. Hadaratil bintu Abu Hudzaifah. Mana fa'ilnya? Do'al bintu. Kenapa jadi fa'il? Kenapa jadi fa'il? Nah, karena isim marfu terletak setelah fi'il. Kenapa diberi ta? Hadarat. Kenapa fi'ilnya hadarat diberi tanda, diberi ta? Hadarat. Lihat kaidah nomor 5. Nomor 5. Nah, diberi tanda muan. Nah, jawabannya berarti apa? Kenapa hadarat diberi ta? Karena fa'ilnya muannas. Nah, karena fa'ilnya muannas bintu. Nah, ya. Hadaratil bintani. Mana fa'ilnya? Radnam. Abailda. Al-bintani. Kenapa disebut fa'il? Si marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Apa tanda rafanya? Alif. Kenapa dengan alif? Isim musanna. Naam. Taib. Sama tak. Kenapa diberi ta? Karena fa'ilnya muannas. Contoh berikutnya. Yadhabul auladu. Darman. Aina al-fa'il? Al-auladu. Kenapa al-auladu fa'il? Karena isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Apa tanda rafanya? Kenapa dengan dhamma? Jama' taksir. Tadhabul banatu wa bali. Aina al-fa'il? Al-banatu. Kenapa disebut fa'il banatu? Si marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Apa tanda rafa'nya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Kenapa dengan dhamma? Tanda rafa'nya? Sima taksir? Sima apa? Lupa namanya. Jama mu'annas salim. Kalau fa'ilnya barakallahu fikum mu'annas, fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Mana tanda mu'annasnya? Huruf ta, ahsanta. Sa'alan nabiyya rajulun aba sauda'in al-fa'il. Rajulun. Nah, ahsanta. Rajulun fa'ilnya. An-Nabiya sebagai maf'ul objek. Jadi fa'il tidak mesti terletak atau jatuh langsung setelah fi'ilnya. Kadang diselangi apa? Oleh sebuah kata. Naam. Yang mana? Ya? Hadarat ya, ya hadrati di sini ya. Iya, fil madi betul. Ta matinya itu hadarat. Ya, asalnya itu ta mati hadarat, tetapi bertemu dua sukun, enggak bisa bunyi, maka dikasrahkan. Iya, asalnya hadarat, jadi hadaratil. Asalnya ti ini asalnya sukun dia. Al bintu. Iya, tapi kan enggak bisa hadarat, harus berhenti dulu. Enggak bisa hadaratil bintu, enggak bisa bunyi dia. Maka diganti dengan kasrah. Sukun itu asalnya. Iya. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Aba Ramdhani, mana fa'ilnya? Al-ulama. Kok jauh sekali fa'ilnya? Mana fi'ilnya? Mana fi'ilnya? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Ada fa'il, mesti ada fi'il. Mana fi'ilnya? Fa'il, fi'il kok dhamir? Fi'il itu kata kerja. Mana fi'ilnya? Banyak kata di situ. Ada innama, ada yahsya, ada allaha, ada min, ada ibadihi, ada ulama. Mana fi'ilnya? Naam. Aba Yazid, mana fi'ilnya? Yahsha, ahsanta. Yahsha fi'il. Merasa takut. Fi'il apa ini abadani? Yahsha fi'il mudhari. Apa tandanya fi'il mudhari? Dimasuki huruf mudhar. Apa huruf mudharahnya? Ya. Yahsha termasuk fi'il mudhari. Sahihul akhir atau mu'tal akhir, Aba Ghassan? Mu'tal akhir. Kenapa? Mu'tal akhir. Karena akhirnya huruf. Huruf illat. Apa huruf illatnya di sini? Ya atau alif di sini. Alif maksura. Ya. Ya syafil mudhari mu'tal akhir. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Enggak boleh salah membaca. Ya. Bahaya salah membaca ini. Nah, kalau baca innama yakhsyallahu min ibadihi ulamaa, bahaya. Allah takut kepada ulama. Enggak ada. Yang takut kepada Allah siapa? Para ulama. Kalau dibaca innama yakhsyallahu min ibadihi ulamaa, siapa yang takut? Allah. Nah, syirik. Nah, kalimatnya. Iya. Yahsha kan merasa takut. Siapa pelaku yang merasa takut kepada Allah? Bisa kita ketanya, kalau tidak tersusah mencari fa'il, gunakan kata apa atau siapa. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Siapa yang takut kepada Allah? Ulama. Ya, jadi kalau susah, nah ini termasuk susah mencari fa'ilnya. Jadi gunakan kalimat nah, tanya siapa atau apa. Naam. Barakallahu fikum. Kita cukupkan, sudah jam 9. Ada masih 4 contoh, di bawah ada latihan. Naam. Berlatih benarkan kalimat di bawah, suruh dibenarkan. Bukunya yang sudah dipakai, yang sudah dicoret-coret, sudah ada pembenaran, gantilah. Nah, ganti. Enggak lembaran baru. Enggak, supaya bertambah ilmunya. Nah, kalau sudah coret-coret banyak, oh gampang, oh ini salah, sudah dulu. Nah, ya, tapi enggak berkembang. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Persiapan untuk membenarkan kalimat yang salah. Persiapan untuk menerjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab di bawah. Nah, berlatih. Nah, lihat ketentuan-ketentuannya. Ya, ketentuan-ketentuannya. Wallahu ta'ala alam, naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.